Lalu al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala melanjutkan, ya, la faslun la tukrahu qira'atu ayati sajdati lil imami indana. Ya, bagaimana seseorang yang berposisi sebagai imam di dalam salat, apakah ketika di dalam salat sebagai imam dia makruh atau boleh atau bahkan haram atau tidak, ya, di dalam salat jahriyah atau di dalam salat sirriyah. Ya, ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, tidaklah makruh, ya, seorang imam membaca ayat sajdah. Ya, tidaklah makruh seorang imam, yakni boleh dia membaca ayat sajdah kapan saja bagi imam tersebut. Sawa'un kanat as-salatu sirriyatan aw jahriyatan. Sama saja apakah salatnya itu salat sirriyah, ya, salat zuhur, salat asar, ya, salat zuhur dan asar, atau salatnya jahriyah dalam salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Ya, sama saja si imam kapan saja dia boleh, ya, membaca ayat sajdah di salat yang mana saja. Ya, dan hal itu tidak makruh. Ya, bahkan, ya, dalam hadis-hadis yang ada menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang nyata boleh untuk dilakukan. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya, Abu Hurairah, ya, hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jum'ati fi salati al-fajr bi alif lam mim tanzil as-sajdah. Wa hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Ya, kata Imam Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh di waktu di hari Jumat, ya, beliau membaca alif lam mim tanzil as-sajdah, membaca surat as-sajdah yang di dalamnya ada ayat sajdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh, ya, di salat subuh di rakaat yang pertama beliau membaca surat as-sajdah dan di dalamnya ada ayat sajdah, ya, dan membaca surat al-insan di rakaat yang kedua, dan hadisnya sahih. Ya, salat subuh ini menunjukkan ini salat, ya, jahriyah, ya, secara nas bahwa itu boleh. Ya, secara nas yang saya maksudkan dalam usul fikih, yakni tidak ada kemungkinan yang lain bahwa hal itu memang benar-benar boleh untuk dilakukan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mencontohkan hal tersebut. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal yang makruh atau bahkan hal yang haram. Ya, hal yang haram. Justru ini, ya, hal tersebut malah disunnahkan. Ya, disunnahkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada salat subuh. Adapun, ya, salat sirriyah, ya, telah ada juga hadis yang mengisyaratkan hal tersebut walaupun memang tidak secara tegas. Yakni hadis yang sahih dalam riwayat Muslim dari sahabat, ya, Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau berkata, "Kunna nahziru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashri." Ya, kami memperkirakan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat zuhur dan salat asar. Fahazarna qiyamahu fi ar-rak'ataini al-ulayaini min adh-dhuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajdah. Ya, kami perkirakan, ya, berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua rakaat yang pertama dari salat zuhur itu sekadar surat alif lam mim tanzil as-sajdah, sekadar surat as-sajdah. Ya, menunjukkan, ya, sahabat tersebut, ya, tentu saja dia mempersaksikan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perkirakan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadar, ya, surat as-sajdah. Yakni dari segi panjangnya, dari segi jumlah ayatnya dan segi panjangnya. Ya, kalau dalam mushaf kita sekarang kurang lebih 3 halaman. Ya, 3 halaman 30 ayat. Seperti itu berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur. Ya, walaupun ini memang bukan nas secara tegas, yakni masih ada kemungkinan bahwasanya yang dimaksudkan itu Nabi SAW baca surat yang lain tapi sepanjang surat as-sajdah. Itu masih mungkin terjadi. Tapi sebagaimana yang dilafazkan sendiri oleh para sahabat yang memperkirakan bahwasanya itu sekadar, ya, surat as-sajdah, maka itu, ya, lebih patut lagi surat as-sajdah termasuk, ya, di dalam surat yang diperkirakan oleh sahabat tersebut. Yakni lebih mungkin daripada surat yang lainnya. Karena sahabat yang menyebutkan, ya, sekadar surat as-sajdah. Walaupun memang dengan lafaz yang lain, yaitu qadra 30 ayat. Ya, dengan lafaz, ya, kurang lebih sekitar 30 ayat. Ya, tapi dalil yang pertama, yakni ya bahwasanya Nabi SAW membaca ayat surat As-Sajdah di salat subuh itu sebenarnya sudah cukup saya sebagai dalil bahwasanya memang boleh dibaca di dalam salat ya. Dan itu tidaklah makruh. Ya, tidaklah makruh, justru ya sunnah ketika salat subuh di hari Jumat. Wa yasjudu mata qara'aha, dan seorang imam ya boleh sujud tilawah kapan saja dia membacanya. Ya, dan itu tidaklah makruh. Ya, dia mau sujud, dia sujud, dia tidak mau sujud, maka itu pun tidaklah berdosa. Ya, bagi pendapat jumhur ulama yang memang berpendapat bahwasanya sujud tilawah itu sunnah muakkadah. Ya. Wa qala Malikun, ya kemudian Imam An-Nawawi membawakan pendapat yang lain. Pendapat yang pertama, ya pendapat Imam Syafi'i dan beberapa para ulama. Pendapat yang kedua, yukrahu dzalika mutlaqan. Ya, pendapat Imam Malik, ya gurunya Imam Syafi'i, bahwa hal tersebut ya makruh secara mutlak, yakni makruh membaca ya ayat sajdah di salat jahriyah maupun salat sirriyah. Ya, makruh untuk membaca ayat sajdah. Wa qala Abu Hanifah yukrahu fi sirriyah duna jahriyah. Ya, Imam Abu Hanifah, ya imam madhab juga yang memiliki madhab yang ya terkenal, bahkan ya sebagian besar negara non Arab itu bermadhab Hanafi, ya bermadhab ya dari fikihnya Imam Abu Hanifah. Yukrahu fi sirriyah duna jahriyah, ya makruh untuk membaca ayat sajdah di salat sirriyah, ya di salat sirriyah, namun di salat jahriyah tidak mengapa. Ya, di salat jahriyah maka itu tidak mengapa. Ya, wallahu alam, ya para ulama memang berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ya, namun ya dalil-dalil yang telah saya bacakan, ya hadis dari ya Sahih Muslim bahwasanya ya Nabi SAW, bahkan riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW membaca ya surat As-Sajdah di salat subuh, dan juga hadis Sahih Muslim ya sahabat memperkirakan Nabi SAW sekadar ayat sekadar surat sajdah, maka itu sudah ya cukup yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut memang boleh, ya tidaklah makruh, ya tidaklah makruh hal tersebut. Ya, maka kita ya tentu saja mendukung pendapat para ulama yang sesuai dengan ya dalil yang kita dapati. Ya, wallahu a'lam, memang pendapat yang pertama yang dirajihkan Imam Nawawi itu yang lebih kuat daripada pendapat para ulama lainnya.